jauh dari bencana, rasa bebas lepas. Biarkanlah bulan bersinar terang, saksikanlah hilang bintang. Dunia masih terlena, jauh dari bencana, kau bebas lepas. Bayu dan lautan senada seharmoni, menciptakan tari dan simfoni. Indah banana, baca krawala sudah murni dan lestari. Bayu dan lautan senada seharmoni, menciptakan tari dan simfoni. Indah banget.